Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah, khairal hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita mengkaji kitab Tasawuf min Hajjil Qasidin karya dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kitab ini merupakan kitab adat. Di dalamnya penulis menjelaskan kepada kita adab-adab seharian yang kita butuhkan, baik yang terkait dengan raga kita ataukah batin kita. Semuanya ada adab-adabnya. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang telah kita jelaskan sebagiannya pada pertemuan yang lalu tentang al-mukhalif li amrillahi taala al-aqsam. Orang yang menyelisihi urusan agama Allah itu ada beberapa macamnya. Telah kita jelaskan ya pada pertemuan yang lalu. Taib. Pertama di sini sudah kita jelaskan ya. Ahaduhuma ayyakuna kafiran. Salah satunya atau yang pertama, ayyakuna kafiran. Dia orangnya kafir. Jadi orang yang menyelisih urusan agama Allah Subhanahu wa taala adalah kafir, orangnya kafir. Ya. Kemudian orang kafir ini sendiri terbagi-bagi lagi. Ada namanya kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka sikap kita terhadap mereka, boleh kita membunuhnya dan boleh pula kita memperbudaknya. Kemudian kalau dia adalah seorang kafir zimmi atau dia kafir mu'ahad, kalau zimmi itu orang kafir yang tinggal di negeri kita ini, senegeri dengan kita, termasuk anak bangsa juga, bahkan mungkin dia adalah orang tua kita, saudara kita, kerabat kita. Kalau kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian antara negara kita dengan negaranya. Yang ketiga, ya, adalah kafir musta'min, orang kafir yang berasal dari negara lain. Entah negaranya memerangi negara kita ataukah tidak, dia datang minta perlindungan, suaka politik. Kalau pemerintah atau sebagian dari masyarakat memberikan jaminan bagi orang ini, maka tidak boleh kita zalimi. Tiga jenis orang kafir ini, kafir zimmi, mu'ahad, musta'min, ini tidak boleh kita zalimi. Kecuali kalau dia melakukan pelanggaran dan dia berhak untuk diadili dan pemerintah memberikan keputusan. Misalnya dia sebarkan narkoba misalnya, ada keputusan pemerintah untuk membunuhnya, maka boleh ya pemerintah untuk membunuhnya, berikan ya hukuman baginya karena pelanggarannya. Ya. Taib. Kemudian golongan yang kedua atau jenis orang yang menyelisihi agama, jenis yang kedua adalah al-mubtadi'. Ya, mubtadi' artinya ahli bid'ah. ahli bid'ah ini adalah orang yang menciptakan sebuah ajaran baru, ataukah dia meneruskan ajaran baru yang dirintis oleh orang sebelumnya, dan dia mampu untuk memberikan pembelaan terhadap bid'ahnya. Ini namanya ahli bid'ah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau dia mampu memberikan pembelaan, dia bisa datangkan dalilnya, sekalipun dalil itu sebenarnya tidak mendukung dia. Tapi kalau dia bisa berdalil, ini namanya ahli bid'ah. Kalau dia tidak bisa berdalil, berarti dia hanya pelaku bid'ah. Di para ulama kita itu membedakan antara ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Tidak semua orang yang melakukan bid'ah kemudian mubtadi'. Kemudian dia dianggap mubtadi', ahli bid'ah. Karena ada orang hanya ikut-ikutan saja. Ya, keumuman masyarakat kita, masyarakat awamnya tidak mengerti tentang agama, hanya ikut-ikutan saja. Kalau ditanya dalilnya apa, dia tidak bisa datangkan dalilnya. Ya. Taib. Maka di sini dirinci oleh penulis bahwasanya kalau orangnya bisa punya kemampuan untuk mengajak kepada bid'ahnya, artinya dia punya argumen, ya, bisa dia pertahankan, bisa dia datangkan dalilnya. Bahkan dia ajak manusia kepada bid'ahnya. Ya. Nah, kalau dia adalah hafalnya bid'ahnya adalah membuat dia kafir, maka dia dihukumi apa namanya? Ya. Seperti halnya orang kafir. Bahkan dijelaskan oleh penulis di sini lebih parah daripada kafir dzimmi. Karena kalau kafir dzimmi dia masih bayar jizyah. Ya. Dia masih bayar jizyah, upeti, ya. Bayar apanya? Pajak lah begitu, ya. Kepada negara Islam. Ya. Tapi kalau ini kadang dia orangnya, ya, berpenampilan muslim, kadang dia pakai jubah, kadang dia pakai sorban, ya. Tapi bid'ahnya luar biasa. Misalnya dia katakan bahwasanya Allah menitis pada tubuh saya. Bid'ahnya ini bid'ah yang luar biasa, ya. Ini bid'ah kekafiran, ya. Sampai pada tingkat kekafiran. Atau dia katakan bahwasanya alam semesta ini adalah perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam ini katanya cermin, ya, dari dirinya Allah Subhanahu wa taala. Atau pecahan dari dirinya Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir, ya, pelakunya. Atau dia meyakini bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini. Katanya ada wali ghaus. Ya. Pemimpin tertingginya katanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bawahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ada lagi, ya, wali Nujaba. 7 orang wali katanya yang membantu tugas-tugasnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di bawahnya lagi katanya 7 wali ini ada lagi 40 orang wali. Wali autad. Ini keyakinan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini termasuk bid'ah pemikiran yang berbahaya. Ya, bid'ah pemikiran yang kafir. Tidak boleh seorang muslim meyakini hal yang seperti ini. Kalau dia meyakini dan sudah ditegakkan hujjah baginya, maka dia murtad keluar dari Islam. Jadi ada ahli bid'ah yang seperti ini, ya, yang bid'ahnya sampai pada tingkat kekafiran. Ya. Maka ahli bid'ah yang seperti ini, kalau dia sudah dinasihati, ditegakkan hujah, tidak mau berhenti, maka pemerintah dalam hal ini berhak untuk memberikan ya, hukuman ta'zir bagi orang ini. Ya. Atau bahkan mungkin diberikan hukum bunuh, ya, sebagai seorang yang murtad. Oleh karena itu di zaman, ya, para ulama kita terdahulu, ketika muncul seorang yang bernama Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, seorang sufi, ya, ahli tasawuf yang sangat ekstrim dalam tasawufnya, dia katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu katanya menitis pada seluruh makhluknya. Maka babi-babi, anjing-anjing katanya, itu ada Allah di situ. Akhirnya orang ini diadukan oleh sejumlah ulama kepada pemerintah pada masa itu, maka dia, orang ini disalib, ya. Orang ini disalib sampai mati. Ya. Inilah yang kemudian yang menyusup ke negeri kita ini, yang kita kenal, ya, dengan Siti Jenar. Pernah dengar, ya? Siti Jenar, di, atau biasa dipanggil atau dinamai Syekh Siti Jenar. Ya. Ini membawa pahamnya Abu Mansur Al-Hallaj. Demikian pula pahamnya ada seorang penyair dari Sumatera namanya Hamza Pansuri, ini juga mengikuti paham Abu Mansur Al-Hallaj. Banyak di antara orang-orang setelah Abu Mansur Al-Hallaj ini terpengaruh dengan pemahamannya Abu Mansur. Ya. Kita kembali bahwasanya bid'ah apabila sampai pada tingkatan, ya, kekafiran, maka ya, urusannya seperti dengan orang kafir. Bahkan boleh bagi pemerintah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan bid'ahnya. Baik, kemudian dirinci lagi penulis bahwasanya kalau ahli bid'ah ini termasuk ahli bid'ah yang tidak kafir gara-gara bid'ahnya. Artinya bid'ahnya tidak sampai pada tingkat kekafiran. Ini katanya urusannya masih ringan, ya. Lebih ringan daripada yang pertama tadi. Tapi di sini katanya penulis bahwa dalam hal memberikan pengingkaran kepada ahli bid'ah yang seperti ini harus lebih keras dibandingkan ahli bid'ah yang bid'ahnya sampai pada tingkat kekafiran. Karena kalau kekafiran jelas urusannya. Tapi kalau tidak sampai pada tingkat kekafiran, ya. Terkadang orang apanya masih samar-samar, ini baik atau tidak ini. Maka di sini katanya harus lebih keras pengingkarannya supaya orang mengerti bahwasanya ini adalah kemungkaran. Ini adalah perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara yang bisa menyusup dan merusak ajaran Islam. Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat asar dari beliau diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi. Demikian pula seorang ulama hadis bernama Bahsyal dalam kitabnya Tarikh Wasit dijelaskan, ya, membawakan sanadnya sampai kepada sahabat, ya, Abu Musa Al-Asy'ari. Di mana sahabat Abu Musa Al-Asy'ari di awal hadis menceritakan bahwasanya dia melihat ada bid'ah yang terjadi di Masjid Kufah di mana ada orang-orang yang melakukan zikir jamaah. Sementara zikir jamaah ini tidak dikenal di masanya para sahabat. Makanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari merasa heran. Tapi karena beliau adalah seorang yang ya mutasabbit, orangnya hati-hati, dia cek dulu sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia datang kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, katanya saya melihat di Masjid Kufah ada sesuatu yang aneh bagi saya, tapi saya belum berani untuk mengingkarinya. Kemudian dia tanyakan apa yang terjadi di masjid. Kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, saya melihat ada suatu kaum yang berzikir di masjid dipimpin oleh satu orang. Kalau pimpinannya ini bilang, ya bertasbihlah kalian sebanyak 100 kali, maka mereka pun serentak bertasbih. Kalau pimpinannya ini bilang, ya hamidullah mi'ata marrah, ya bertahmidlah kalian, ucapkan alhamdulillah sebanyak ya 100 kali, maka mereka pun serentak bertahmid sebanyak 100 kali. Ya. Kalau katanya pimpinannya katakan ya kabbirullah mi'ata marrah, fakabbaru mi'ata marrah. Kalau pimpinannya bilang ya bertakbirlah kalian 100 kali, maka mereka serentak bertasbih apa bertakbir sebanyak 100 kali. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud ya bergegas menuju masjid Kufa. Ya di pintu masjid beliau berdiri memberikan pengingkaran yang keras terhadap orang-orang yang melakukan zikir jamaah ini. Kata beliau, ya ummat Muhammadin, wahai sekalian umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halkatakum. Katanya, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, alangkah cepatnya kebinasaan kalian ini. Maksudnya beliau, kebinasaan di sini bid'ah. Bid'ah yang kalian lakukan ini terlalu cepat kalian bikin bid'ah. Hadihi thiyabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tabla. Ini katanya pakaian-pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum usang. Wa hadihi aniyatuhu lam tuksar. Ini juga bejana-bejananya Nabi, piringnya, gelasnya, perabot-perabot rumah tangganya belum pecah. Ya. Kalian sudah bikin hal-hal yang seperti ini. Imma antum muftatihu babid dalalati au ahda min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Entah kalian ini adalah para pembuka pintu-pintu bid'ah. Ataukah kalian ini merasa lebih mendapatkan hidayah daripada sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hanya ada dua pilihan di depan kalian. Ya. Entah kalian ini membuka pintu-pintu kesesatan. Ataukah kalian ini adalah ya orang yang merasa dirinya lebih hebat daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih mendapatkan hidayah. Ya. Ini dua kemungkinan tidak akan lepas. Seorang yang menciptakan bid'ah, ya, dia adalah pembuka kesesatan. Yang kedua adalah dia merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Yang pertama, ya, kemungkinan pertama ini yang lebih tepat, ya. Kalau yang kedua tidak mungkin. Walaupun mereka mengklaim bahwasanya mereka lebih baik daripada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya tidak demikian. Maka tidak ada pilihan di depan mereka kecuali mereka harus menerima ya kemungkinan yang pertama. Bahwasanya mereka adalah pembuka pintu-pintu kesesatan. Setelah sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan pengingkaran keras seperti ini di pintu masjid, mereka katakan, mengajukan alasannya, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, ma nuridu illa khairan. Katanya, kami tidak menginginkan, kami tidak memaksudkan, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Artinya keinginannya mereka, niatnya mereka baik, tapi tidak sekedar niat baik kemudian melegalkan sesuatu yang bid'ah. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab dengan jawaban yang singkat, tidak bisa mereka jawab. Kata beliau, wa kam min muridin lil khairi. Alangkah banyaknya katanya orang yang menginginkan kebaikan. Ya la yusibahu, yang apanya akan tetapi dia tidak bisa meraihnya. Jadi alangkah banyaknya orang yang menginginkan kebaikan meniatkan kebaikan, ya niatnya bagus, ingin ibadah, ingin ya bertasbih, ingin berzikir, tapi kebaikan itu, pahala dari amalan itu dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Oleh karena itu para ulama kita menyatakan bahwasanya, iya, agama yang ada pada masanya para sahabat yang pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pula yang harus menjadi agama kita pada hari ini. Jangan diubah, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena agama ini telah sempurna, tidak butuh penambahan, tidak pula butuh kepada pengurangan, tidak butuh revisi. Apalagi sampai mau lakukan rekonstruksi syariat seperti yang dilakukan oleh orang-orang JIL, ya, jaringan Islam liberal, ya, atau yang sekarang berubah menjadi apa? Hah? Hah? Iya, Islam Nusantara. Semuanya ganti casing saja. Nah, ini aliran yang sangat berbahaya nih. Berbaju Islam tapi pernyataan-pernyataannya luar biasa, ya, sangat bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi ini pengingkaran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan asar ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Silsilatul Ahadits Sahihah. Maka asar ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya ketika terjadinya suatu bid'ah, bid'ah yang tidak sampai pada tingkat kekafiran, pelakunya juga tidak sampai kafir, maka jika ada kemampuan untuk melakukan pengingkaran, maka hendaknya orang yang punya martabat, orang yang punya ilmu, itu harus memberikan pengingkaran. Tidak boleh semua umat ini bersepakat untuk diam. Tidak boleh kita diam, ya, harus ada yang mengingkari. Oleh karena itu ketika ada bid'ah-bid'ah yang muncul pada hari ini, ada sebagian di antara ahlus sunnah yang memberikan pengingkaran, itu tidak heran, ya. Sekalipun banyak orang yang tidak senang. Misalnya di zaman kita ini banyak orang melakukan maulid. Maulid itu adalah bid'ah. Ada orang yang melakukan Isra Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj tidak ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bid'ah yang harus diingkari. Adakah namanya peringatan nuzulul Quran malam berapa? 17 Ramadan. Padahal Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Ya, para ulama kita tidak ada yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam tanggal 17. Entah 21, ya, entah 23, 25, 27 atau 29. Itu Lailatul Qadar di situ. Ya. Tapi disebutkan dalam sebagian nas bahwasanya Al-Quran turun pada malam tanggal 25 Ramadan. Ya. Tapi terjadinya Lailatul Qadar seperti tadi, mulai dari 21 sampai ya akhir Ramadan. Tidak ada yang menyatakan 17 Ramadan. Makanya peringatan nuzulul Quran juga ini dari sisi sejarah perlu diluruskan, ya. Ya, sebab malam 17 bukan malam turunnya Al-Quran. Dari sisi ini saja mereka sudah keliru, ya. Belum lagi landasannya tidak ada. Dari dua sisi ini sudah keliru, ya. Maka ini merupakan termasuk perkara-perkara bid'ah yang diadakan oleh manusia pada hari ini. Dan kalau kita sebutkan, ya, satu persatu bid'ah yang ada, maka perlu kita buatkan sebuah kamus besar. Oleh karena itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala pernah membuat kitab judulnya Kamusul Bid'ah. Ya, Kamus Bid'ah. Hanya saja kitab ini ada yang curi, sehingga tidak dicetak sampai hari ini, tinggal judul. Beliau sering sebutkan bahwasanya saya punya kitab ini, dia kadang merujuk ke situ ya. Ya, ada kitab yang beliau tulis khusus. Banyak sekali bid'ah yang tersebar di kalangan apanya masyarakat kita. Ya, termasuk juga di antaranya bid'ah yang tersebar di masyarakat kita ini, bid'ah-bid'ah yang terkait dengan apanya dengan malam Jumat. Ya. Malam Jumat baca yasinan. Ya, ada juga dalilnya. Tapi dalilnya berupa hadis lemah, hadis dhaif. Bahkan ya kebanyakannya hadis palsu. Nah, sementara baca surah Al-Kahfi tidak mereka amalkan. Ya. Lebih parahnya lagi kalau mereka punya keyakinan mewajibkan dan mengharuskan masyarakat baca bersanji setiap malam Jumat. Dengan alasan katanya supaya masyarakat rajin bersalawat. Orang bersalawat dari dulu. Sebelum lahirnya bersanji ini, ya kaum muslimin sudah bersalawat. Tidak perlu kepada kitab bersanji ini. Yang penuh dengan kalimat-kalimat yang mungkar. Bahkan di dalam bersanji itu ada kalimat yang apa namanya mengarah kepada kesyirikan ya. Berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ada keyakinan di masyarakat kita kalau katanya ya ada doa ul qiyam, doa berdiri di akhir itu. Ada sebagian masyarakat kita meyakini bahwa kalau sudah sampai pada doa ul qiyam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah hadir, makanya dibaca doa itu. Na'udzubillah. Jadi bid'ah melahirkan bid'ah yang lain. Ini sekian banyak bid'ah di masyarakat kita ya, subhanallah. Belum lagi ya bid'ah-bid'ah yang terkait dengan sholat. Ya. Nawaitu sholli sholat al-maghribi thalatha raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Ya, Allahu Akbar ya. Iya. Nah, di situ ada lagi bid'ahnya. Kalau tidak cocok katanya takbirnya dengan niatnya diulangi lagi. Ini orang was-was. Ya, gara-gara apa? Bid'ah. Sampai dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis bahwa ada orang-orang yang karena kena was-was seperti ini tidak bisa dia klopkan antara ucapannya dengan niatnya katanya dalam hati, akhirnya dia bersumpah dengan sumpah-sumpah yang mungkar. Sampai dia katakan ya bahwa kalau saya katanya tidak bisa bertakbir dengan baik, artinya mulutnya dengan hatinya tidak klop, katanya saya akan tinggalkan semua harta benda saya. Saya akan talak istri saya. Dia talak betul istrinya. Na'udzubillah. Nah, itulah bid'ah ya. Ya, ini bid'ah-bid'ah amaliyah yang diingkari apanya dengan keras oleh para ulama kita. Ya. Belum lagi apanya bid'ah-bid'ah yang i'tiqadiyah, keyakinan, akidah, terkait dengan akidah, ini sangat banyak jumlahnya. Ya, seperti bid'ahnya orang-orang Syiah, Rafidah yang apa namanya meyakini bahwasanya orang yang paling utama itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan dia yang paling berhak untuk menjadi khalifah. Ini keyakinan yang sesat. Ya. Karena umat ini sudah bersepakat termasuk diantaranya Ali bin Abi Thalib sudah bersepakat bahwasanya yang berhak menjadi khalifah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya Ali tidak mau. Karena dia kata apanya alasannya beliau tidak mau karena beliau ingin mendapatkan warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Abu Bakar menyampaikan sebuah hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang nabi itu tidaklah mewariskan apa namanya harta benda kepada keluarganya Barulah kemudian Ali paham. Akhirnya beliau kemudian membaiat sahabat Abu Bakar Siddiq. Termasuk pembaiatan Umar bin Al-Khattab juga ya. Itu ikut berbaiat di dalamnya sahabat Umar, apa sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau ada orang Syiah menyatakan Ali ya lebih utama, Ali tidak mau ya kecuali dia menjadi khalifah, ini semua adalah kedustaan. Demikian pula bid'ah Khawarij. Khawarij ini kelompok yang mengafirkan kaum muslimin tanpa ada hujjah. Ya. Mengafirkan pelaku dosa besar. Jadi kalau ada orang berzina, ada orang membunuh, mereka kafirkan. Ya. Ini hati-hati ya dalam masalah takfir. Di zaman kita juga ini banyak orang-orang yang jatuh dalam pemahaman Khawarij ini. Dan satu di antara cirinya mereka, mereka membolehkan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah muslim yang sah. Oleh karena itu jangan ikut-ikutan ya, bikin slogan-slogan ya, 2019 ganti presiden. Ini tidak boleh ya. Ini satu jenis pemberontakan ya, tidak boleh seorang muslim bikin slogan seperti itu. Maunya mereka Pak Prabowo yang naik. Terus nanti Prabowo naik, ada juga bikin ya slogan ya, 2000 berapa? Ya, 2000 sekian ya, ganti presiden. Prabowo juga digugat. Kalian mau? Kan tidak ya. Nah, ini kan di masa sekarang kita ini kadang ada orang-orang yang punya hamasah, punya semangat yang menggebu-gebu ya, tidak didasari dengan iya, ilmu dan sifat apanya hikmah, akhirnya mereka membuat ya pernyataan-pernyataan yang menghasut masyarakat. Ya. Dan bahayanya orang-orang seperti ini mengatasnamakan apanya Islam. Mengadakan apanya aksi inilah, aksi itulah ya. Sampai kadang berjilid-jilid. Ya. Padahal sebenarnya satu keinginan mereka, ingin menggulingkan ya pemerintah inilah ya, macam-macam ya. Ya. Ada keinginan-keinginan yang terselubung dalam hati mereka. Ini kita sebenarnya kaum muslimin ya, tidak perlu kita adakan hal-hal seperti itu. Tugas kita sebenarnya adalah mendidik masyarakat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tumbuhkan ya kebiasaan ya, kecintaan kepada Al-Quran dan Sunnah cukup untuk menghadapi orang-orang yang menentang Islam. Ya. Tidak ada yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir sebenarnya kecuali kembalinya kaum muslimin kepada agamanya. Melihat kita ini kembali ke majelis-majelis taklim, melihat kita ini ya pelihara jenggot, pakai gamis, rajin ke majelis, itu sudah membuat mereka gentar. Dan satu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, umat Islam itu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan adanya rasa gentar yang merasuki hatinya orang-orang kafir. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum perang, sebelum mengirim kaum muslimin menyerang orang kafir, itu satu bulan sebelum mereka sampai di tujuan, mereka sudah diserang rasa takut. Kenapa demikian? Karena para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan masyarakat yang dididik dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah, agamanya. Mereka kaum yang tidak takut mati. Ya. Itu orang Islam ya, seperti itu. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya, jadi ini ada banyak sekali bid'ah-bid'ah ya di masyarakat kita ini. Kalau kita mau sebutkan satu persatu ini sangat apanya banyak. Kemudian jenis yang ketiga, di antara jenis-jenis al-mukhalifina li amrillah, orang-orang yang menyelisihi urusan agama Allah. Yakni menyelisihi Islam, menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kata penulis, Al-Qismu Thalithu, jenis yang ketiga, Al-Asi Bifi'lihi La Bi'atiqadihi, orang yang durhaka dengan perbuatannya, bukan dengan keyakinannya. Dua jenis yang pertama, orang kafir dan mubtadi', ahli bid'ah, ini adalah orang yang durhaka, orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan i'tiqadnya, dengan keyakinannya. Ya. Kemudian yang ketiga ini, ya, yang ketiga dia beda dengan dua golongan yang pertama. Yang ketiga ini, dia durhaka dengan perbuatannya. Dia menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan perbuatannya. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang fasik, orang-orang yang suka melakukan dosa dan maksiat. Baik. Fa in kanat bi haitsu yata'adza biha ghairu kadzulmi wal ghasbi wasyahadati suri wal ghibati wan namimati wa nahwi dzalika fal aula al i'radu anhu. Kata penulis, kalau maksiat-maksiatnya mereka ini di mana orang lain terganggu dengannya, misalnya maksiat berupa kedzaliman, ya, merampas haknya orang lain, dia klaim misalnya tanahnya orang, ya, atau ya barangnya orang. Kemudian contoh ketiga di sini, wasyahadati sur, sumpah palsu. Kemudian yang keempat, ghibah. Yang kelima, namimah, mengadu domba, ya, antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, wa nahwi dzalika, dan sejenis itu. Maka sikap yang utama, kata beliau, kata penulis rahimahullah, adalah al-i'radu anhu, berpaling dari orang ini, berpaling dari orang ini. Wa tarku mukhalatatihi, dan meninggalkan apanya, bermuamalah dengannya, tidak bermuamalah dengannya, tidak berinteraksi dengannya. Wal inqibadu an muamalatihi, dan menahan diri dari bermuamalah bersamanya. Ya. Karena kedzalimannya, ya, akan menyakiti orang lain. Dan kalau dia menyakiti orang lain misalnya, lalu kita bergaul, bahkan mungkin yang berteman, bersahabat dengannya, bukan hanya dia yang mendapatkan, ya, dampak dari perbuatannya, bahkan kita mungkin akan ikut mendapatkan dampak dari perbuatannya. Misalnya apa yang dibawakan oleh penulis, misalnya, ya, pemerintah yang zalim, ya, dia suka merampas tanah rakyatnya, dia suka, ya, memukuli rakyatnya, ya. Maka di sini kita, ya, berhati-hati dengannya, jangan taparnya terlalu dekat dengannya, bahkan kita membatasi diri dari apanya bermuamalah bersama dengan pemerintah yang seperti ini. Demikian pula misalnya ada seorang yang kerjanya suka palak orang, ya, atau preman lah istilahnya, ya. Kalau tidak ada maslahat untuk, ya, bergaul bersama dengan orang ini dengan harapan dia bisa dapatkan hidayah melalui nasihat-nasihat kita, maka hendaknya kita berpaling dari orang ini, ya, tinggal kita doakan saja mudah-mudahan dapat hidayah. Karena kalau kita bergaul, kita pun akan kena getahnya. Jadi seorang muslim itu harus, ya, dalam bermuamalah harus selalu memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Jangan kita memikirkan keselamatan orang, kebaikan orang, kemudian kita sendiri terkena getahnya, buruknya. Ya. Ini yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, ada orang zalim misalnya ya, maksiatnya berupa kezaliman atau merampas haknya, tanahnya orang, ya, kita sebaiknya membatasi diri dari orang yang seperti ini. Orang yang kerjanya suka gibah, orang yang kerjanya suka, ya, bikin berkelahi orang, ngadu orang, ya, datang sana, datang situ, dia bawa kabar-kabar yang membuat orang semakin panas, semakin emosi. Jangan kita bergaul dengan orang yang seperti ini, karena akan melahirkan keburukan bagi diri kita yang ikut dan bergaul bersama dengan dia. Oleh karena itu, sekian banyak orang itu terkena getahnya dengan orang seperti ini, ya, bergaul, karena bergaul dengan orang seperti ini. Saya berikan contoh misalnya, pernah terjadi pemberontakan di Saudi Arabia yang dilakukan oleh seorang bernama Juhaiman. Orang ini mengaku sebagai Imam Mahdi. Mengaku sebagai Imam Mahdi. Dia kuasai Masjidil Haram, dia tutup semua pintu-pintu, kemudian dia sandra, ya, jamaah haji. Sebelum dia melakukan aksinya ini, orang ini sempat dia menemui Syekh Mukbil. Dia sempat, Syekh Mukbil, ya, ulama dari Yaman. Ternyata pertemuan, ya, kunjungannya orang ini ke Syekh Mukbil, ada yang melihatnya. Padahal dia sebenarnya ini datang untuk mencari dukungan. Syekh Mukbil tidak mau. Akhirnya Syekh Mukbil dapat getahnya, kasihan. Ya, dicatat, ya, bahwasanya Juhaiman pernah berkunjung ke tempatnya Syekh Mukbil. Akhirnya beliau tidak bisa melanjutkan S2-nya, dipulangkan ke Yaman. Ini sejarah, ya, kenapa sampai Syekh Mukbil tidak bisa melanjutkan S2-nya. Bahkan ada sebagian orang menuduh Syekh Mukbil sebagai pengikutnya Juhaiman. Ini keliru. Ya, Juhaiman datang saja. Datang dia cari dukungan karena dia tahu bahwasanya Syekh Mukbil ini adalah seorang, ya, talibul ilmi, seorang, ya, pencinta ilmu, seorang syekh yang kuat ilmunya. Tapi Syekh Mukbil tidak mau. Akhirnya dia adakan pemberontakan. Syekh Mukbil kena getahnya. Ini saja satu kali dia datang menemui Syekh Mukbil, Syekh Mukbil sudah dapat getahnya. Bagaimana kira-kira kalau Syekh Mukbil setiap hari bertemu, bergaul, ya, melakukan interaksi dengan orang-orang yang seperti ini, Juhaiman, ya, pasti Syekh Mukbil juga akan terkena, ya, tuduhan-tuduhan yang sebenarnya Syekh Mukbil, beliau sendiri semuanya berlepas diri dari hal tersebut. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita bahwa kalau ada orang-orang yang, ya, maksiatnya, dosanya bisa memberikan dampak buruk pada diri kita, itu hendaknya kita menjauh darinya, selamatkan diri. Jangan kita larut, jangan kita terbawa bersama dengan, ya, gerakan-gerakannya, aksi-aksinya. Jangan kita turut serta di dalamnya, acara-acaranya, pertemuan-pertemuannya, karena ini berbahaya. Iya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ya, jadi seorang muslim itu harus, ya, memikirkan keselamatan dirinya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang bisa memberikan dampak buruk bagi pribadi kita, bahkan mungkin keluarga kita, bahkan mungkin masyarakat yang ada sekitar kita. Seperti misalnya bergaul dengan ISIS yang jadi incaran, jadi, ya, perhatian di situ, kita, istri kita, anak kita, ya, bahkan mungkin kedua orang tua kita. Makanya jangan gunakan simbol-simbol mereka, ya, tempel di rumah atau di motor, di, ya, di mobil, jangan, ya, hindari, ya, untuk keselamatan diri kita. Tapi saya kira di adzani dulu, ya, nanti kita lanjutkan lagi sedikit. Kita lanjutkan. Wa kadzalika al-hukmu fi man yad'u ila al-fasadi. Demikian pula hukumnya orang yang mengajak kepada kerusakan. Kalladzi yajma'u bainar rijali wan nisa'i. Seperti orang yang mengumpulkan antara laki-laki dan perempuan. Artinya ikhtilat, ya, campur baur. Wa yuhayyi'u asbabasy-syarri li ahlil fasad. Ataukah dia menyiapkan sebab-sebab keburukan bagi para pelaku kerusakan. Dia siapkan khamar. Iya. Dia siapkan tempat-tempat maksiat, ya. Dia siapkan, ya, ya. Narkoba. Fahada yang bagi ihanatuhu wa muqata'atuhu wal i'radu anhu. Maka orang seperti ini sepantasnya untuk dihinakan. Diputuskan hubungan bersamanya dan berpaling darinya. Artinya ketika orang ini tidak lagi bisa mendapatkan nasihat, bahkan berkali-kali sudah dinasihati, bahkan mungkin pemerintah sudah berikan ya peringatan-peringatan, masih saja dia melakukan ya aksi-aksinya, dan kita khawatir keburukannya pun akan mengenai diri kita. Maka hendaknya orang seperti ini ya dihinakan saja, tidak perlu diperhatikan ya, bahkan perlu ya kalau perlu kita jauhi ya, supaya kita selamat daripada kita juga larut bersamanya, atau kena imbas dari perbuatan-perbuatannya, maka kita menjauhi untuk keselamatan diri kita. Sekali lagi, bahwa seorang muslim itu, muslim yang cerdik, harus selalu memikirkan keselamatan dirinya. Jangan sekali-kali kita punya pikiran bahwa saya mau menyelamatkan mereka, saya mau memperbaiki mereka, sementara dia korbankan dirinya. Di dalam agama kita tidak ada prinsip yang seperti ini. Bahkan kita diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Nah, ini kan sebagian orang punya prinsip begitu. Sudah dinasihati, akhi, kenapa masih di situ? Katanya saya mau nasihati mereka. Tapi kenyataannya justru dia yang dinasihati. Saya kenal ya, ada sebagian teman-teman ya, sekarang jadi dai di sebuah organisasi lembaga dakwah ya. Ya, ada sebagian ustaz-ustaz sekarang sudah jadi ustaz juga, memberikan nasihat kepada ustaz tersebut yang masih bersama dengan organisasi ya, ya menyimpang ini ya, organisasinya menyimpang. Iya, ketika ditanya, "Aki, kenapa antum masih di situ?" Katanya, "Saya mau memperbaiki dari dalam. Kalau saya keluar, siapa lagi yang mau memperbaiki?" Akhirnya sekarang apa? Tidak keluar-keluar. Justru dia memberikan pembelaan ya. Nah, ini kan ya, sebuah apa nih, realita, fakta yang menunjukkan bahwasanya seorang itu terkadang punya niat yang baik, tapi dia korban dalam hal itu ya. Dia tidak pikirkan keselamatan dirinya, akhirnya ya jadi korban. Ya. Baik. Fa amma alladhi yafsuku fi nafsihi bi syurbi khamrin. Kemudian rincian berikutnya kata penulis, adapun orang yang fasik ya, pada dirinya sendiri, artinya dia sendiri yang berbuat kefasikan, dia tidak memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, bisur bi khamrin, dengan misalnya minum khamar. Ya, dia fasik dengan minum khamar. Au sinan, ataukah melakukan zina. Au sarikotin, ataukah pencurian. Au tarki wajibin, atau meninggalkan kewajiban. Fal amru fihi akhafu, maka permasalahannya pada orang ini lebih ringan. Artinya orang ini tidak apanya, maksiatnya tidak menjerumuskan orang, tidak melibatkan orang. Bahkan dia lakukan sembunyi-sembunyi. Dia tidak ajak orang untuk melakukan ya maksiat-maksiat dan dosa-dosanya. Dia sembunyi. Supaya orang lain tidak tahu. Supaya orang lain tidak kena imbasnya. Ya. Maka urusan ya, permasalahannya orang ini katanya lebih ringan daripada yang sebelumnya tadi, yang mengajak ya orang kepada maksiatnya. Walakinahu fi waqti mubasharatihi in sudifa wajaba man'uhu bima yamtani'u bih. Tapi pada waktu orang ini melakukan maksiatnya, kalau kebetulan dia kedapatan ya, kepergok begitu ya, maka wajib untuk melarangnya dengan sesuatu yang dia berhenti karenanya. Kita nasihati ya, atau perlu, kalau perlu kita ancam-ancam sedikit, kenapa kau begitu ya, kenapa berzina, nanti saya lapor orang tuamu, nanti saya lapor pemerintah ya. Ketika pas kepergok misalnya, tidak boleh kita tinggalkan begitu saja. Harus kita berusaha bagaimana caranya dia berhenti dari maksiatnya tersebut. Ya. Jadi kita palingnya berikan nasihat, atau mungkin kita cegah, kita tarik dia keluar ya. Kalau dia berzina misalnya, kalau kita sebagai orang tua misalnya ya, mungkin ya dipukul betisnya, supaya dia berhenti dari perbuatan ya, maksiatnya tersebut. Yeah. kalau perlu ya, laki-lakinya diseret misalnya ke kantor polisi misalnya, supaya dia bisa kapok dengan perbuatannya. Fa in kana nushu yarudduhu wa kana anfa'alahu nasaha. Kalau nasihat itu ya bisa mencegahnya, bisa menghalanginya, dan memang nasihat itu lebih bermanfaat baginya, maka nusiha, maka orang ini dinasihati, sebaiknya dinasihati. Wa illa ughlidhalah. Kalau tidak, artinya nasihat tidak bermanfaat baginya, ya, maka diberikan apanya, di apanya, ditegasi, dikerasi. Ini tiga golongan orang yang melakukan apanya pelanggaran. Ya. Pertama orang kafir, kemudian yang kedua ahli bid'ah, mubtadi', kemudian pelaku maksiat. Ini semua sudah diberikan ya terapinya oleh penulis. Ya. Taib. Kemudian apanya golongan yang kedua, yaitu mubtadi', ahli bid'ah. Di dalam menyikapi ahli bid'ah ini perlu dibedakan antara ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Paham ya? Iya, pelaku bid'ah sudah dijelaskan oleh penulis. Iya. Apa ahli bid'ah yang sudah dijelaskan oleh penulis? Ini yang dibahas di dalam kitab ini. Ya, pelaku bid'ah yang hanya sekedar ikut-ikutan, nah, di sini kita harus lebih banyak ya berhati-hati, lebih apanya perlu melakukan apanya pendekatan, penyampaian ilmu, karena orang-orang yang seperti ini ya, orang-orang awam yang hanya ikut-ikutan kerjanya, sebenarnya mereka andaikan tahu bahwasanya itu buruk, maka pasti mereka meninggalkannya, karena mereka hanya ikut-ikutan saja. Nah, satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang, dia samakan antara ya ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Itu tidak boleh ya. Itu zalim, itu tidak boleh ya. Masyarakat kasihannya ikut-ikutan bermaulid misalnya, kemudian disikapi, dihajar, diputuskan, diblokir ya, diapalah ya. Tidak boleh. Justru kita harus dekati dia, kasih pemahaman ya, berikan bacaan-bacaan yang bermanfaat baginya supaya dia tinggalkan bid'ahnya. Ya. Baik. Banyak pertanyaan ini. Baik, kita jawab sekilas. Apakah boleh saya memberitahukan kepada teman saya tentang penyimpangan Ustadz yang menyatakan Allah di arsy itu menguasai, sedangkan itu tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, karena teman saya masih suka mengambil ilmu dari Ustadz tersebut. Mungkin maksudnya di sini ada temannya berpemahaman ya bahwasanya Allah itu tidak berada di atas arsy. Mungkin begitu ya. Iya. Tapi dia berpemahaman bahwasanya Allah itu ya adalah pemilik dan penguasa arsy, tapi dia berada di mana-mana. Iya, mungkin begini maksudnya. Iya. Pemahaman bahwasanya Allah berada di mana-mana, ini pemahamannya orang-orang Jahmiyah. Sebuah sekte sesat, bahkan banyak di antara ulama yang menyatakan ya kafirnya Jahmiyah ini. Ya. Nah, teman kita yang berpemahaman seperti ini, mungkin langkah yang terbaik kita lakukan adalah ya berikan ilmu, ya sampaikan kepadanya ceramah-ceramah atau mungkin buku-buku yang di dalamnya menyebutkan akidah Ahlus Sunnah, khususnya dalam masalah Allah itu berada di atas arsy, bukan berada di mana-mana. Ya, tidak usah beritahukan dulu ustadznya bagaimana, kasih dulu masukan ya. Ya, nanti diperkirakan ya, sudah saatnya Anda beritahukan, ya, bahwasanya, ya, ustadz ini sebenarnya berpemahaman seperti ini, ya mungkin ya bisa, tapi awal langkah awal beritahukan dulu, kasih dulu informasi. Dan ini lebih bermanfaat ya, banyak orang yang sadar dan meninggalkan kesesatannya dahulu karena dia diberikan ilmu. Iya. Bukan dijelaskan ustadznya begini-begini, tidak. Tapi diberikan ilmu ya, dia paham ya. Sehingga otomatis dia akan tinggalkan juga ustadz yang ustadznya dulu yang punya pemahaman yang sesat. Iya. Jika seorang anak tahu bahwasanya sebagian harta yang didapat orang tua dari riba dan sudah diingatkan tapi tetap tidak mau tahu, tidak mau, lalu harta tersebut dibelanjakan seperti kredit motor, beli makan ya, minum, pakaian dan sehari-hari, apa yang dilakukan anak ini? Bolehkah dia ikut makan, minum, pakai motor untuk ta'lim meskipun itu dari hasil riba? Kalau dia yakin bahwasanya itu riba, tidak boleh dia ya memakan, meminum, memakai alat-alat yang diberi dari hasil riba. Kecuali kalau dia terpaksa. Dia masih kecil ya, belum bisa cari uang misalnya. Ya, cuma ketika dia sudah punya kemampuan untuk ya bekerja, segera dia bekerja dan bersihkan dirinya dari hal-hal yang riba. Apalagi sampai masuk ke dalam ya badan kita, jasad kita, kita lahir, kita besar dari uang yang haram ya. Ini subhanallah ya, akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, mengurangi keberkahan jasad kita. Apakah boleh membiarkan teman-teman di sekitar kita mengajak para dai-dai yang menyimpang? Ya. Membiarkan teman-teman, tidak boleh ya dibiarkan. Harus kita ada usaha menyelamatkan mereka. Saudara kita mau jatuh di jurang, ya, jurang dunia ya, ya. Pasti kita akan berusaha ya, cari tali, cari apa ya, selamatkan dia. Ya, kita tahan dia. Ya, apalagi ini jurang ya, kebinasaan. Terkait dengan akhiratnya ya, harus lebih maksimal lagi ya. Jadi mengajak, apakah boleh membiarkan teman-teman di sekitar kita mengajak para dai dan menyimpang, semisal pada dai ini ada pemahaman Allah di mana-mana. Bagaimana sikap kami terhadap teman-teman kami yang belum mendapat kebenaran? Sikap Anda ya, pelan-pelan, jangan langsung main sikat ya, tapi diajaklah ya. Kalau dia masih ada kelihatannya masih ada kemungkinan dia menerima kebenaran ya, nasihat dari kita, ajak dia, jangan dibiarkan pergi begitu saja ya. Jika mengingkari bid'ah seperti pada saat sholat imam mengucapkan assalatu jami'ah rahimakumullah dan pengingkarannya itu pengingkarannya itu batuk setiap dia melakukan bid'ah lainnya, apakah batuk termasuk pengingkaran? Mudah-mudahan kalau dia mengerti ya. Nah, ini bid'ah banyak sekali memang kalau terkait dengan sholat, termasuk tadi masalah niat ya, melafadzkan niat tidak ada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatihu sholata bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuka sholatnya dengan takbir. bukan nawaitu usolli ya salat al-isya arba'a raka'atin ma'muman atau imaman ya lillahi ta'ala ya. Ini juga atau seperti di bulan Ramadan ya, nawaitu shauma ghadin ma'muman lillahi ta'ala ya. Ini tidak ada sunnahnya semua ini. Ya. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Iqwasatul Lahfan, kata Syekhul Islam, "Lau utiyaha ulai umra nuhin liyufattishu hal fa'alahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ahadun min ashabi lama dhafiru bih." Andaikan mereka ini diberikan umur seperti umurnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yakni ribuan tahun umurnya, kemudian mereka disuruh untuk mencari dalil apakah pernah hal itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah salah seorang di antara para sahabatnya, lama dhafiru bih, kata Syekhul Islam, pasti mereka tidak akan dapat dalilnya. Ibnu Taimiyah itu ulama yang sangat luas keilmuannya. Ya. Hampir semua kitab-kitab agama sudah dia telaah semua, ya. Bagaimana menyikapi teman yang pernah beberapa kali saya dapati berbohong dan rajin sholat? Ya, sikap kita nasihatilah. Ya, kuncinya selalu kita dahulukan kelembutan. Ya. Jangan satu kali berbohong kemudian kita putuskan hubungan, kita bombek, kita ya nasihatilah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya rental PS dan orang bermain PS sampai melupakan 5 waktu sholat? Cari pekerjaan yang lebih bagus, yang tidak melalaikan. Ya. Kalau main catur saja ulama haramkan, karena ilahnya melalaikan dari mengingat Allah, sibuk. Ya, mungkin dia masih ada sempat minum kopi, berpikir ya. Ya. Bagaimana dengan orang main game ya, sampai kadang dia lupa minum air, minum kopi, sampai kadang dia lupa waktunya. Dari pagi sampai sore habis waktunya. Waktu kita ini itu adalah modal pokok kita. Ya, manusia itu terdiri dari waktu. Kita ini hanya di dunia hanya hidup 3 hari. Hari kemarin, hari ini dan hari esok. Dan tidak ada yang tahu bahwasanya hari esok kita masih bisa hidup, apa? Masih akan hidup. Tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu ya, bahwasanya dia akan masih hidup 10 tahun, itu pun tidak layak bagi dirinya untuk menyia-nyiakan waktunya dalam melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Apalagi kalau dia tidak tahu kapan waktu kematiannya. Termasuk ya anak-anak kecil. Anak-anak kecil tidak boleh merasa aman bahwasanya besok dia tidak akan mati. Ya. Anilah yang pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai di dalamnya. Ya. Apa itu jamaah sekalian? As-sihhatu wal farad. Kesehatan, masa sehat kita. Dan juga masa lowongnya kita, masa kosongnya kita. Di seorang muslim itu harus mengisi ya, waktu-waktunya, masa-masa sehatnya dengan amalan-amalan yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya. Ya. Orang main game apa kira-kira pahalanya? Tidak ada. Ya, bahkan melalaikan ya. Nah, karena itu saya ya ingatkan kepada teman-teman, kalau punya rencana bikin apa namanya? PlayStation ya, itu hendaknya di kaji ulang kembali ya. Pikirkan ya berkali-kali. Sebaiknya cari usaha yang lain. Jangan kita menjadi sebab anak-anak kaum muslimin ya lalai dari ibadahnya lalai dari memanfaatkan waktunya. Ya. Termasuk juga di sini saya ingatkan ya kepada teman-teman yang punya warkop, ya, yang menyediakan wifi, ya, internet gratis, ada hotspotnya di situ. Itu saya ingatkan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang gunakan main game di situ, bahkan kadang digunakan pacaran, baku telpon temannya, kadang main apanya Pokemon, ya, Pokemon Go. Akhirnya semua waktunya go, habis di situ ya. Nah, siapa yang menjadi sebab orang lalai? Kita yang jadi sebab. Ini kalau bikin warkop tidak usah siapkan ya hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau mereka yang apa namanya yang siapkan sendiri ya urusannya mereka. Kita kan jual kopi, ya, bukan jual internet, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, di luar tema, memakai apa nih? Manakah waktu paling afdal ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat fardu ketika menjadi makmum, padahal sholat yang di apa nih? Pada sholat yang dijaharkan. Di sini ulama kita menjelaskan bahwa boleh bagi seseorang apa nih, membacanya setelah imam apa nih, selesai membacanya. Ya, ada pula yang memilih, ya, menganjurkan untuk membacanya setiap kali imam selesai baca satu ayat dia ikuti. Ya, dan ini insya Allah Ta'ala lebih afdal karena tidak akan mengganggu untuk mendengarkan bacaan imam selanjutnya. Ya, Allah Ta'ala alam biswa. Apakah acara takziah yang dilakukan setiap acara kematian yang dirangkaikan ceramah termasuk bid'ah? Termasuk bid'ah. Kalau dia bilang ya itu sunnah, dalilnya mana? Ya, bahkan datang athar dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu dalam Syu'abul Iman, riwayatnya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata beliau, kunna nara al-ijtima'a fi baitil mayyiti wa sun'ata at-ta'ami minan niyaha. Kami dahulu katanya para sahabat memandang bahwasanya kumpul-kumpul di rumahnya orang mati dan bikin-bikin makanan di situ, maka ini termasuk, kami anggap katanya termasuk niyaha, meratapi mayat. Meratapi mayat dosa besar ya. Kumpul-kumpul dengar ceramah, naudzubillah ya. Ya, ceramah tidak mesti harus setelah kematian ya. Ceramah juga ya. Ya. Tidak mesti di rumah orang mati. Ya. Baik. Nah, ini saya lihat apa nih sebagian masyarakat kita melakukan bid'ah yang seperti ini karena ingin mencegah katanya bid'ah yang lain. Seorang muslim itu tidak boleh mencegah suatu bid'ah dengan kebid'ahan yang lain. Sebagaimana halnya tidak boleh kita mencegah. Ya. Maksiat dengan maksiat, tapi kita cegah maksiat dengan ketaatan, dengan hal-hal yang mubah, ya. Jadi mereka ini mungkin mau mengubah ya supaya masyarakat itu tidak lagi kumpul-kumpul mengaji baca Quran, bacakan untuk si mayat, katanya diganti dengan pengajian. Nah, ini juga pengajian dari mana dalilnya? Ya, itu sebaiknya apanya ditinggalkan ya, jangan adakan seperti itu. Ya, kadang juga orang-orang seperti ini bikin apanya argumen-argumen ya akliyah, katanya ya, masa orang mati dibiarkan begitu saja, seperti kucing mati, setelah dikubur begitu saja, ya, tidak ada cara-cara. Sekarang itu akal ya. Terus bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dengan Abu Bakar, Umar? Tidak ada cara-cara begitu. Apakah kemudian kita katakan dengan argumen akliyah seperti ini bahwasanya kita memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kucing? Kan tidak ya. Jadi agama itu tidak, bukan apanya akal ya. Agama sudah ada aturan-aturannya. Ya, apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah agama. apa yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan agama. Ya. Bagaimana cara kita menasihati pemerintah yang zalim kepada apa? Pemerintah yang zalim kepada rakyatnya. Ya, caranya mungkin kita menyurat, mungkin kita temui. Ya, kalau kita tidak punya tempat di mata pemerintah, kita cari orang lain yang dekat dengannya, kita sampaikan keluhan-keluhan kita, aspirasi kita, usulan kita, ya, nasihat kita kepada dia, nanti dia yang sampaikan. Dan kalau kita menasihati, jangan selalu mau didengar. Jangan selalu harus apa namanya diterima nasihatnya saat itu juga. Itu namanya anak kecil. Kadang ada orang menasihati seperti ini. Dia nasihati pemerintah satu kali langsung mau jadi, harus. Kalau tidak, saya tidak mau. Itu anak-anak. Anak-anak kalau minta gula-gula ya, minta uang seperti itu. Kalau tidak, dia lempari rumah. Nah, ini kan sikap kekanak-kanakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Amin. Bagaimana hukum menceritakan keburukan orang lain agar dijadikan pelajaran? Ya, sebaiknya ketika menceritakan keburukannya jangan sebut nama. Sebut saja secara umum, ya, saya pernah bertemu orang seperti ini. Iya. Tidak ditahu siapa orangnya. Ya, orang ambil pelajaran, kita juga sudah menyampaikan nasihat, ya. Bagaimana hukum memberi salam kepada akhwat? Ya, perlu dirinci nih ya, kadang boleh, kadang tidak. Ya. Kalau menimbulkan fitnah ya, antara ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan ya, ya, maka sebaiknya ditinggalkan. Misal, perlu misal ini karena masalahnya orang kadang tidak paham ya. Misalnya kita jalan mau taklim di Masjid Luqmanul Hakim. Ya. Di depan kita ada akhwat naik motor. Kita lambung ya. Salib gitu ya. Assalamualaikum. Jangan ya. Karena nanti dia lain-lain perasaannya. Iya. Tapi kalau mereka rombongan misalnya, ya. Kita jalan, dia mereka juga jalan, ya. Apalagi kalau kita ini adalah ustadznya, ya. Nah, kita boleh ucapkan apanya salam kepada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada perasaan lain-lain. Tapi kalau ada perasaan lain-lain jangan. Nah, itu namanya fitnah ya. Iya. Jadi intinya kalau ya dikhawatirkan lahir fitnah, ya lahir perasaan lain-lain, sebaiknya ditinggalkan. Tapi kalau aman, insyaallah tidak apa-apa ya. Apakah bid'ah yang terjadi di Indonesia juga terjadi di negara lain? Iyalah, namanya bid'ah di mana-mana. Sampai di Saudi pun ada bid'ah. Ya, cuma bid'ah di sana lebih sedikit daripada di Indonesia. Karena semakin banyak ilmu yang tersebar, semakin banyak ulama yang berdakwah, semakin berkurang yang namanya bid'ah. Tapi kalau sedikit orang yang berdakwah kepada kebenaran, nah disinilah ada tempat bagi para ahli bid'ah. Seperti di negara kita Indonesia, sampai kadang pelawak pun jadi ustadz. Ya, kenapa? Pengajak ya, dai kepada kebenaran ini sedikit sekali jumlahnya, tidak berbanding lurus dengan para dai-dai yang mengajak kepada ya keburukan. Ya, sampai ustadz yang ya sebenarnya artis ya, lebih cocoknya dia jadi artis. Nah, jadi ustadz juga, jadi dai, ya. Bahkan cara berpakaiannya, masya Allah ya, songkoknya khas, ya, gaul. Nah, ini karena kosong kita dari, ya, kurang sekali dai-dai yang mengajak kepada kebenaran. Akhirnya orang asal ambil ustadz, ya. Jadi bid'ah itu di mana-mana, ya. Tapi saya kira. Masih ada satu ya. Kasihan ini kalau ditinggal sendirian. Jangan lagi bertanya ya. Apakah kunut subuh termasuk bid'ah? Bagaimana sikap jamaah atau makmum jika imamnya kunut? Iya. Kunut subuh ini termasuk bid'ah. Kunut rawatib lakukan terus-menerus ini bid'ah. Ada dalilnya tapi dhaif. Iya. Di antara ulama yang berfatwa tentang bolehnya kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i, tapi fatwa ini ya adalah fatwa yang keliru karena didasari dengan sebuah hadis yang dhaif, lemah. Dalam riwayat Abdul Razzaq kata sahabat Anas bin Malik, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaknut hatta faraqud dunya. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunut ya di waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini dhaif lemah karena di dalamnya ada rawi yang bernama Isa bin Mahan, dikenal dengan Abu Ja'far Ar-Razi. Para ulama hadis menyatakan bahwa orang ini lemah, dhaif. Maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Tidak boleh kita lakukan ya. Dan amalan yang tidak ada dalilnya dalam agama itu termasuk bid'ah. Oleh karena itu seorang muslim jangan melakukannya. Terus bagaimana kalau ada imam kita bermakmum di belakangnya? Apa sikap kita? Apakah harus juga berkunut? Jawabannya jangan ikut berkunut. Oleh karena itu Syekh Mukbil rahimahullahu taala pernah ditanya tentang hal ini. Beliau katakan ya, jangan ikut berkunut bersama dengan imam yang kunut. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira sampai di sini apa yang perlu kami jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.